Kurnia dan saya juga Bang Kavi mengundang Anda mitra bisnis, silahkan mau share di 0816924924. Ini kita lagi ngomongin topik kita sore ini, manajemen prihatin. Nah, kita kembali lagi Bang, ngomongin manajemen prihatin. Ternyata prihatin itu adalah latihan diri, perilaku untuk mendisiplinkan diri gitu ya Bang. Nah, di dalam bisnis sendiri Bang, apa saja yang perlu diperhatikan untuk laku prihatin bagi seorang manajer atau owner, CEO dan sebagainya? Ya biasanya kan kalau misalnya nih ya, kita bisa menerapkan hidup sederhana gitu ya, kita prihatin gitu loh, dan itu terbawa dalam suasana kantor, maka misalnya kantor kita akan cenderung lebih produktif ya, lebih produktif. Bukan berarti pelit nih, jangan salah nih, kalau pelit beda. Okay. Yang harus keluar ya keluar, tapi tidak harus berfoya-foya. Tapi dengan keprihatinan ini, dan semua orang memiliki kesederhanaan mentalitas gitu loh, maka produktivitasnya bisa menjadi lebih tinggi gitu loh. Dan suasananya bisa menjadi lebih akrab, bisa menjadi lebih kekeluargaan. Dan ini adalah dengan menerapkan manajemen ini, seorang pemimpin juga menjadi sangat dekat. Seringkali kan yang menjadi masalah adalah seorang pemimpin itu ditakuti, bukannya berwibawa dan dicintai. Kenapa? Karena seringkali terjadi, kalau sampai terjadi jurang gitu loh, ah bos gue aja malas, ngapain juga gue rajin. Ah bos gue gitu, ngapain juga gue gini gitu loh. Nah itu kalau udah terjadi jurang dan kecemburuan yang sangat besar, yang sangat lebar, maka ya akibatnya adalah para pegawai tidak akan bisa gitu loh mencintai dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh para pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya itu prihatin, sederhana, dan bisa merangkul dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pemimpinnya, dengan para stafnya, maka akibatnya jurang itu tidak ada. Dan hal ini akan memudahkan ya hubungannya lebih harmonis terhadap sesama, hubungan intrapersonalnya menjadi lebih baik di kantor. Itulah sebabnya pemimpin itu harus menerapkan manajemen prihatin. Aku mau tanya lagi nih Bang, apakah manajemen prihatin ini hanya diterapkan atau dilakukan pada saat kondisi bisnis sedang memburuk atau bahkan mau mendekati bangkrut atau enggak gitu? Maksudnya sepanjang kondisi bisnis berjalan ya harus melakukan ini? Enggak, semuanya harus dilakukan itu. Jadi misalnya contoh misalnya ya, salah satu manajemen prihatin yang mungkin manajemen prihatin itu diterapkan dalam banyak budaya, tapi dalam penerapannya sangat berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya nih ya, kita melihat ya, misalnya nih kita lihat ya, kalau di Jepang misalnya, itu yang namanya ruang makan, itu ruang makan staff dan ruang makan pemimpin, direktur, apa itu jadi satu. Jadi artinya kalau staff makan tempe, direktur makan tempe juga. Anda gitu Pak. Di mana? Pengen kita datang. Itu ada kesamaan gitu loh. Nah ini yang fenomena yang sekarang sedang dikritik abis-abisan gitu ya. Yaitu tentang pemborosan baju seragam. Oke. Kalau dulu kita itu ya setiap acara ya bikin baju batik. Ya. Tapi kalau di Indonesia enggak, setiap kali ada acara bikin baju seragam. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan baju seragamnya enggak murah loh. Itu di bordir-bordir, dikasih apa segala. Baju seragamnya sangat mahal. Pemborosan sekali ya, Bang. Iya, pemborosan, enggak prihatin. Tapi kalau misalnya di berbagai perusahaan dan di beberapa kultur, saya melihat antara bos dan pimpinan mereka memakai baju yang sama, bukan berarti baju seragam yang mewah gitu, tapi yang sama. Kenapa? Karena untuk membuat suasananya itu menjadi sama gitu antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini adalah masalah-masalah keprihatinan yang mungkin apa harus ya mungkin harus kita pikirkan bersama. Dan pada saat kalau kebiasaan dan tradisi keprihatinan ini terus berlangsung, yeah, maka kita akan bisa menghemat, menghemat ini, menghemat itu, tidak terjadi lagi melakukan ini sampai bermiliar-miliar, 9 miliar. Uang rakyat yang buram-burin enak aja. Ini apalagi kalau ngomongin perusahaan, bisnis ya uangnya si owner sendiri ya. Masa iya sih gak mau perilaku prihatin gitu loh. Kita akan sambung lagi nanti di sesi terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita, dan kami akan kembali sesaat lagi.